Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita terhadap kitab Al-Fiqhul Muyassar. Qala al-muallif al-thani 'ala al-mu'ajjiri an yadfa' al-'ayn al-mu'ajjara lil-musta'jir wa yumakkan min al-intifa'i biha, ويجب على المستأجر المحافظة على العين المستأجرة وأن يدفع الأجرة عند حلولها. Yang kedua, di antara hukum-hukum yang berkaitan dengan aqdul ijarah, transaksi sewa menyewa, على المؤجر, wajib atas orang yang menyewakan barangnya, rumah, mobil, tanah, atau apa saja yang bisa disewakan, barang-barang, an yadfa'al 'aynal mu'ajjarah, hendaklah dia menyerahkan barang yang dia sewakan lil musta'jir, kepada orang yang menyewanya, wa yumakkan minal intifa'i biha, dan benar-benar menyerahkan kepada orang itu untuk bisa memanfaatkan secara maksimal. Dia menyewa rumah, sebuah rumah disewa. Sudah diketahui rumah ini ukurannya berapa, kamarnya berapa, batasannya mana, batasan kaplingannya mana dengan tetangganya, sudah diketahui. Uang sewanya juga telah disepakati. Misal rumah ini seluruhnya, kamarnya, dapurnya, kamar mandinya, halamannya, itu sewanya 1 bulan 500 ribu. Begitu telah terjadi kesepakatan, maka yang menyewakan ini harus, kewajiban dia adalah menyerahkan. Ini kunci rumahnya, silahkan, itu rumahnya. Dan benar-benar memberikan wewenang penuh kepada yang menyewa untuk memanfaatkan rumah tersebut. Tentu wewenang penuh ini sebatas pada yang ma'ruf di antara mereka dalam hal sewa menyewa. Bukan wewenang penuh untuk kemudian yang menyewa ini merubah bentuk. Wah, ini kamarnya enggak cocok, pintunya di sini jebol, dibongkar, dipindah pintunya. Enggak, bukan seperti ini. Tetapi maknanya wewenang penuh tadi adalah untuk memanfaatkan layaknya dia sebagai rumah. Untuk tempat beristirahat, untuk menutup aurat keluarganya, untuk tempat mereka berkumpul keluarga tersebut, selayaknya sebagaimana layaknya rumah dimanfaatkan. Ini makna dari wa yumakkan minal intifa'i biha, yang menyewakan rumah tersebut, kalau seandainya rumah yang disewa, benar-benar memberikan wewenang penuh kepada yang menyewa untuk memanfaatkan rumah itu sebagai rumah, layaknya rumah. Demikian pula mobil, yang disewakan adalah mobil, maka yang menyewakan mobil tersebut, pemilik mobil itu, benar-benar memberikan wewenang penuh kepada yang menyewa untuk memanfaatkannya, layaknya itu sebagai mobil, untuk transportasi, kemudian memanfaatkannya untuk hal-hal yang diperlukan. Adapun kemudian merubah catnya, ini saya sewa selama setengah bulan, lama ini, saya enggak senang dengan warna mobil ini, diganti warnanya. Ini bukan hak dia, bukan hak yang menyewa. Dia hanya berhak untuk memanfaatkan sebagaimana layaknya mobil dimanfaatkan. Wa yajibu 'alal musta'jiri al-muhafadhatu 'alal 'aynil musta'jarah, dan wajib bagi orang yang menyewa tadi untuk menjaga barang yang dia sewa. Rumah ya harus dijaga. Sebagaimana pemilik rumah menjaga rumah itu, demikian pula orang yang menyewa, dia harus menjaganya. Tidak membiarkan rumah itu rusak selama dalam akad sewa menyewa, atau tidak membiarkan kendaraan itu rusak, misal diparkir di sembarang tempat. Bisa jadi tertumbur atau tertabrak dengan kendaraan lain, atau ada pohon kering yang memungkinkan ranting-rantingnya jatuh, dia parkirkan di bawah pohon kering tadi. Yang seperti ini namanya melampaui batas. Dan apabila terjadi sesuatu, maka dia menanggungnya. Tetapi ketika dia benar-benar telah menjaga dan menempatkan barang tersebut sebagaimana layaknya, terjadi sesuatu yang di luar dugaan, maka yang menyewa tadi tidak menanggung. Yang menyewa itu tidak menanggung bebannya. Misal, dia nyewa mobil, sudah dia parkir di tempatnya, di tempat yang layak. Semua orang juga tahu memang itulah tempat parkiran mobil. Tiba-tiba terjadi gempa dan tempat parkiran itu terjadi bencana, entah ada pohon yang rubuh ataupun yang misalnya mengenai mobil tersebut dan rusak. Maka yang seperti ini bukan menjadi tanggungan yang menyewa. Yang seperti ini bukan menjadi tanggungan mereka. Tidak ada ad-dhaman, ganti rugi. Wa an yadfa'al ujrata 'inda hululiha, dan hendaklah yang menyewa itu kewajiban dia untuk yadfa'al ujrah, membayar uang sewa sesuai dengan yang disepakati berapa yang harus dia bayar. 'Inda hululiha, ketika telah jatuh tempo dari sewa menyewa tersebut. Kalau menyewanya hanya sekali, bisa dibayar di muka sekali selesai. Tetapi kalau menyewanya itu panjang lama waktunya dan akadnya terjadi secara bertahap pembayaran sewa tersebut, seperti rumah disewa selama 2 tahun, setiap bulannya 500.000. Maka ketika terjadi atau jatuh tempo waktu pembayaran harus dibayar. Entah di setiap tanggal berapa yang ditentukan setiap bulannya, maka wajib bagi yang menyewa untuk membayar uang sewanya. Bagaimana kalau seandainya tertunda, nggak mampu, sesuai kesepakatan di awal, misal sudah terjadi kesepakatan, kalau seandainya menunggak sebulan masihlah diberi toleransi. 2 bulan yang memiliki barang tersebut dia berhak untuk mengambil tindakan sesuai dengan kesepakatan. Adapun kalau seandainya diberlakukan denda, ini yang tidak diperbolehkan. Tetapi ketika misal kalau menunda 3 bulan berturut-turut, maka akan diambil walau belum selesai waktunya, karena sudah ditetapkan di awal dia menyewa selama 3 tahun atau menyewa dalam jangka waktu yang cukup lama 10 tahun dengan akad pembayaran setiap bulan. Disepakati, sudah terjadi kesepakatan. Kemudian yang memiliki barang tadi mempersyaratkan, kalau seandainya jangka waktu 5 tahun ini seandainya terjadi penunggakan 3 bulan berturut-turut, maka saya putuskan sewa menyewanya. Itu hak mereka. Kalau seandainya yang menyewa tadi menyepakati, ya sudah, saya sepakat. Kalau saya telat menunda pembayaran 3 bulan berturut-turut, silahkan antum ambil barang antum. Ketika ternyata terjadi seperti itu, boleh bagi yang memiliki barang tadi untuk mengambilnya. Ini kesepakatan kita dulu, dan ternyata memang terjadi penunggakan selama 4 bulan, maka ini sekarang saya ambil. Oh enggak, ini sudah saya lunasi sekarang, yang 3 bulan kemarin atau 4 bulan kemarin, ini langsung saya lunasi. Itu kembali kepada yang memiliki barang tersebut, apakah dia akan menerimanya atau tidak. Kalau dia tidak menerimanya, itu hak dia. Afwan, karena kesepakatan kita sudah seperti yang di awal dulu, saya tetap ingin mengambil barang ini. Akan saya ambil, akan saya manfaatkan sendiri, atau akan saya sewakan lagi kepada yang lain, itu boleh. Tergantung dengan kesepakatannya. Salisan yang ketiga, di antara hukum yang berkaitan dengan akdul ijarah, la yajuzu faskhu akdul ijarati min ahadut tarafaini illa biridhal akhar. Wa idza mata ahaduhuma wal ainul muajjaratu baqiyatun lam yabtulil aqdu wa yaqumu warithuhu maqamahu. La yajuzu, tidak diperbolehkan, faskhu aqdil ijarati, membatalkan, menghanguskan akad sewa menyewa, min ahadut tarafaini, dari salah satu dari kedua belah pihak. sewanya setahun, baru berjalan 3 bulan saya mundur, ah gak jadi, gak boleh, harus diselesaikan selama setahun. Illa kecuali biridhal akhir, dengan keridhaan pihak kedua. Misal pihak pertama yang memiliki barang yang dia sewakan, pihak kedua orang yang menyewa, terjadi kesepakatan setahun nyewa rumah Dedi. Masih berjalan 5 bulan, yang punya rumah meminta afwan, ana ingin mengembalikan uang sewa antum, atau ana ingin memutus akad sewa menyewa kita, cukup sampai di sini saja. Apapun alasannya tidak diperbolehkan. Bisa jadi alasannya mungkin dia mungkin menyebutkan alasannya karena anak-anak sekarang mau tinggal di sini. Misal di Karang Makmur ini nyewakan rumah, dia punya rumah dua, yang satu rumah nganggur, ah daripada nganggur sayang, nggak dirawat juga rusak, akhirnya dia sewakan. Datang orang yang menyewa, sudah ana sewa berapa lama, setahun, berapa per bulannya, 300 ribu, sudah sepakat. Berjalan 5 bulan, yang punya rumah ini tadi, anaknya yang mungkin selama ini tinggal di tempat luar sana, yang masih awam, Allah tabaraka wa ta'ala berikan hidayah, ingin tinggal di pondok, ingin tinggal bersama dengan orang tuanya, dekat dengan orang tuanya. Akhirnya, karena bingung, gak ada rumah, cari rumah sewa juga gak ada, sudah kan kita punya rumah. Didatangi yang sedang menyewa tadi. Afwan, sudah berjalan 5 bulan, anak ingin membatalkan sewa menyewa kita karena alasannya anak-anak yang di sana ingin datang ke sini, nempat di sini. Jadi ini kita batalkan. Setahun akad sewanya, baru berjalan 5 bulan, dibatalkan oleh pemilik rumah, satu pihak. Bagaimana yang menyewa? Ya sudahlah, karena rumah-rumah antum, fadhol silahkan, dia yang bingung cari rumah sana sini, enggak boleh. Kalau yang menyewa tadi tidak setuju, dia punya hak, karena akdul ijarah akdun lazim, akad transaksi sewa menyewa itu adalah akad yang harus diselesaikan. Kalau setahun ya setahun, kalau 5 tahun ya 5 tahun. Sebagaimana akad jual beli itu akdun lazim, akad yang harus dijalankan. Penjual menyerahkan barangnya, pembeli menyerahkan uangnya. Kalau sudah terjadi seperti ini, sudah pindah barang tadi selama-lamanya, ini namanya akdun lazim. Kalau ijarah sesuai kesepakatan, waktunya pindah barang tersebut sesuai kesepakatan. Kalau ternyata yang menyewa tadi enggak, ana masih bingung cari rumah, sementara sekarang belum ada rumah kosong yang disewakan, jadi ana ingin bertahan sesuai dengan kesepakatan akad kita selama setahun, ya sudah. Berarti pihak pertama ketika menawarkan pembatalan tidak disetujui oleh pihak kedua, sudah lanjut akadnya. Namun ketika disetujui, boleh. Dia hanya sekedar menawarkan, afwan, anak-anak yang dari sana ingin tinggal di pondok, gak ada rumah di sini. Kef, kalau seandainya anak mengajukan pembatalan sewa menyewa kita, hanya sampai di sini saja, hanya 5 bulan ini saja, gimana menurut antum? Fadhol musyawarahkan. Kemudian yang menyewa tadi juga mungkin sudah ada gambaran lain. Oh ya udah, enggak apa-apa. Fadhol ini sampai di sini saja enggak masalah. Ana juga siap untuk pindah dari sini dengan kesepakatan dan keridhaan pihak kedua, boleh kalau yang seperti ini. Tetapi kalau hanya satu pihak saja, tidak diperbolehkan. Ini poin yang ketiga, ini berkaitan dengan yang pertama tadi. Kalau seandainya terjadi penundaan pembayaran, kalau sudah disepakati oleh kedua belah pihak, manakala terjadi penundaan pembayaran 3 bulan berturut-turut, 4 bulan berturut-turut, maka pihak yang menyewakan akan mengambil rumah sewanya. Ini boleh. Ketika terjadi penundaan, benar-benar terjadi penundaan, maka dia menyampaikan, afwan, rumah ini akan ana ambil karena antum telah menunda selama 3 bulan berturut-turut. Ini akan ana ambil. Bisa saja dia sebutkan alasannya akan ana sewakan kepada yang lain atau mau ditempati sendiri, terserah. Karena kesepakatan mereka yang akdun lazim itu diputuskan dengan kesepakatan pula, yaitu apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti ini dan ini, maka akan diambil. Ini poin yang kedua dan ketiga berkaitan erat. Adapun kalau tidak terjadi penundaan, kemudian diambil secara sepihak atau menunda baru 2 bulan, sementara kesepakatan 3 bulan, diambil secara sepihak oleh pihak pertama, ini tidak diperbolehkan. Wa idza mata ahaduhuma wal ainul muajjaratu baqiyatun lam yabtulil 'aqdu. Dan apabila meninggal salah satu dari keduanya, yang menyewakan meninggal atau yang menyewa yang meninggal, salah satu dari kedua belah pihak tadi meninggal, wal ainul muajjaratu baqiyah, sementara barang yang disewakan itu masih ada waktunya. Kesepakatan 1 tahun, baru berjalan 5 bulan, ternyata yang menyewa meninggal dunia. Yang menyewa yang meninggal. Sementara baru berjalan 5 bulan, masih ada sisa 7 bulan. Dari 12 bulan tadi, masih sisa 7 bulan. Bagaimana 7 bulan ini? Apakah sudahlah dimanfaatkan saja oleh yang punya barang, yang menyewakan barang tadi? Jawabannya, lam yabtulil aqdu, akadnya tidak batal, masih terus berlanjut. Wa yaqumu warithuhum maqamahu, dan ahli warislah yang melanjutkannya. Kalau misal bayarannya secara bulanan, maka ahli waris yang melanjutkan menyewa barang tersebut, dia yang membayarnya. Dia yang menyerahkan uang itu bulanan, kalau memang masih ingin dimanfaatkan dan dilanjutkan. Kalau seandainya tidak, maka pihak kedua yang menyewa tadi boleh datang kepada pihak pertama. Afwan, karena si fulan yang menyewa tempat antum ini telah wafat dan tidak ada dari ahli warisnya yang ingin atau yang punya keahlian sama untuk melanjutkan dan memanfaatkan menyewa barang antum ini, maka kami mengajukan pembatalan. Kami ingin membatalkan sewa menyewa ini. Bagaimana pihak pertama? Kalau dia menyatakan, ya sudah gak masalah, karena si fulan juga sudah wafat, gak masalah, dibatalkan. Boleh, dengan ridha pihak pertama. Atau pihak pertama yang mengajukan, afwan, karena si fulan yang menyewa ini telah wafat, masih ada sisa 6 bulan ini, bagaimana? Mau dilanjut oleh ahli warisnya atau tidak? Kalau tidak, kami ingin mengajukan pembatalan. Kemudian ahli waris menyatakan, ya sudah, batalkan, gak masalah. Dengan keridhaan dari kedua belah pihak, yang seperti ini diperbolehkan. Adapun walau yang menyewa telah meninggal tapi ahli warisnya masih ingin melanjutkan dan tidak ridha dengan pembatalan, maka harus dilanjut. Rabi'an, yang keempat, tanfasikhul ijaratu idza talafatil 'ainul mu'ajjarah wa anqata aw inqata naf'uha kadabatin matat aw darin inhadamat. Akan menjadi batal secara otomatis sewa menyewa itu apabila barang yang disewakan talafat, musnah. Menyewa rumah, terhantam banjir, ada banjir bandang dari atas, kan gak mungkin rumah itu dipindah. Ada banjir, pindah dulu, geser rumahnya, gak mungkin. Sehingga rumah itu hancur terhantam oleh banjir. Otomatis berhenti sewa menyewanya. Tidak bisa pihak pertama terus menuntut. Kan kesepakatan kita 1 tahun, baru berjalan 2 bulan, antum sudah berhenti menyewa. Lah rumahnya sekarang yang disewakan, yang akan diambil manfaatnya, sudah hancur terhantam oleh banjir. Apa yang harus dia bayar? Hanya tanah kosong tadi membayarnya, kan gak mungkin. Sehingga apabila barang yang disewakan itu musnah, otomatis sewa menyewanya berhenti. Awingkoto'a naf'uha, atau terputus kemanfaatannya. Manfaat dari barang yang disewa tadi berhenti, hilang. Kadabatin matat, seperti binatang yang disewa kemudian binatang itu mati. Audarin inhadamat, atau rumah yang rubuh, hancur. Otomatis kemanfaatannya hilang. Maka dalam kondisi seperti ini, otomatis sewa menyewa itu menjadi batal. Allahu a'lam bissawab. Adapun bab yang ke-12 tentang al-muzara'ah dan musaqah, insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biidznillah. Bismillah, afwan, mau bertanya. apakah dalam sistem mudharabah masing-masing pihak boleh memutus kerjasamanya di saat proyek yang dijalankan sedang berjalan? Misal, pemodal menghentikan modalnya atau pekerja berhenti bekerja. Dan bagaimana status dari usaha tersebut jika menghasilkan keuntungan di kemudian hari? Apakah pemodal masih mendapatkan laba walau dia sudah memutuskan hubungan kerja? Dan sebaliknya bagi pekerja. Jazakumullahu khairan wa antum jazakumullahu khairan. Aqdul mudharabah aqdun jaiz. Akad mudharabah itu adalah akad yang jaiz, artinya boleh bagi masing-masing pihak untuk menghentikan akadnya. Kalau jual beli itu aqdun lazim, akad yang lazim. Sewa menyewa akad yang lazim. Adapun mudharabah ini akad yang jaiz. Lazim itu ya harus dijalankan, harus diteruskan. Sedangkan akad yang jaiz ini boleh untuk berhenti di tengah jalan. Bisa saja berhentinya ini karena telah berakhir masa kesepakatan. Kita menjalankan mudharabah setahun. Begitu selesai setahun sudah berhenti. Masing-masing berhenti, boleh. Atau bahkan sebelum setahun, baru 5 bulan berjalan, pemodal menyatakan, afwan, ana ingin menarik modal ana, menarik saham ana, ana berhenti. Boleh ataukah tidak? Jawabannya, boleh. Dengan catatan, berhentinya dia tidak merugikan pengelola, tidak merugikan pihak yang lain. Kalau seandainya dia tiba-tiba berhenti akan menimbulkan kerugian pihak yang lain, dilakukan suluh, dilakukan perdamaian, gimana baiknya, dibahas di antara mereka. Tetapi mudharabah ini sebagai catatan adalah aqdun jaiz. Kalau seandainya tidak membahayakan, boleh berhenti, maka si pemodal mengambil modalnya. Kalau seandainya pengelola memiliki barang, memiliki uang untuk mengembalikan modal, silakan kembalikan. Kalau tidak, dia bisa mempersyaratkan, iya gak masalah antum berhenti, silahkan, tapi cari penggantinya. Karena kalau saya yang harus mengembalikan modal, antum yang sudah masuk, saya gak mampu. Silahkan, antum cari penggantinya. Dia carikan penggantinya, kemudian dia ambil seukuran dengan modal yang telah dia keluarkan, boleh. Dia berhenti, masuk pemodal yang lain. Masuk investor yang lain. Boleh yang seperti ini. Atau pengelola yang berhenti, afwan, ini kondisinya sekarang situasinya masih bagus, mudharabah kita berjalan lancar, tidak ada masalah, ana ingin berhenti. Kesepakatan selama setahun, baru 6 bulan berjalan, pengelola ingin berhenti. Saya ingin berhenti, saya ingin fokus dengan kegiatan ini, saya tidak ingin lagi melanjutkan mudharabah. Apakah merugikan mudharib, apakah merugikan pemodal? Sahibul mal bisa jadi, walaupun pada saat itu kondisinya sedang baik-baik saja. Maka pemodal menyatakan, faddal, silakan antum berhenti, tapi cari pengganti antum, cari orang yang bisa mengelola. Ketika dia telah mendapatkan pengelolanya, kemudian dia berhenti, boleh, silakan. Karena berhentinya dia tidak merugikan. Adapun kalau sudah berhenti, kemudian itu masih terus menghasilkan, bahkan mungkin lebih banyak, pemodal yang telah mencabut modalnya tidak mendapatkan speser pun. Dia sudah mengambil modalnya, mungkin dia juga sudah mengambil sebahagian keuntungan dari usaha tersebut selama berjalan 5 bulan atau 6 bulan tadi. Dia sudah mengambil modalnya, mengambil keuntungannya, sudah putus sama sekali. Kemudian dilanjutkan oleh si pengelola, ternyata menghasilkan keuntungan yang lebih, entah harga jual saat itu melonjak naik, atau barang-barangnya menghasilkan barang yang banyak dan bagus, keuntungannya berlipat-lipat, tetap si pemodal tidak mendapatkan apa-apa lagi karena telah terputus akad di antara mereka. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.